Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah kita berada di hari Rabu. Besok kita akan memilih insyaallah Ustaz Perdana. Insyaallah. Datang rame-rame ke TPS untuk memilih bersama-sama calon legislatif yang sesuai dengan akal sehat kita, sesuai dengan syariat, dan benar-benar bagaimana menjunjung tinggi syariat manhaj Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah sampai surah Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sekalian, sedang kamu sekalian mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah, memilih ke TPS esok hari merupakan amanat yang diberikan Allah kepada kita untuk memilih calon legislatif yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Untuk itu jangan dinodai. Dan bagi calon legislatif yang akhirnya terpilih, bahwa kursi jabatan itu adalah amanat yang diberikan Allah kepada Anda sekalian melalui pemilihan umum ini, maka jangan pula itu dikhianati. Untuk lebih jelas masalah pengkhianatan ini dan amanat ini, kita telah memiliki narasumber yang berkompeten dalam hal amanat dan khianat, Ustadz Ardiansa, Ustadz Fajrul, dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Ini memang sangat menarik sekali, dan saya kira ini adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat ini kita bahas menjelang daripada pemilihan umum di Indonesia ini, khususnya calon legislatif. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, kita sama menghafalnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayatul munafiki thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri daripada orang munafik itu adalah apabila dia berkata-kata dia berdusta, apabila dia berjanji dia tidak tepati, dan apabila dia diberikan amanat dia khianat. Iya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada neraka yang paling bawah, yang paling berat siksaannya. Artinya apa? Bahwa pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, baik itu amanat yang telah dipegang ataupun kepercayaan yang telah dia berikan, ini adalah sesuatu sifat daripada orang-orang yang munafik. Ingat, dahulu Anda sebelum menjadi anggota dewan, atau dahulu ketika Anda berkampanye, Anda adalah orang-orang yang menebar janji. Maka kalau Anda tidak melaksanakan janji Anda itu, ingat, Anda telah berkhianat. Ya, dan janji itu bukanlah janji kepada manusia saja, tetapi sebenarnya adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, bagi seorang yang beriman, ya, dia tidak akan mengingkari janji, karena dia tahu kalau dia mengingkari janji dia akan masuk dalam kelompok orang-orang munafik. Maka daripada itulah jauh-jauh hari kita sudah mengingatkan bagi calon anggota legislatif yang hari ini terpilih atau esok terpilih, ya, mungkin ada quick count yang kita akan ketahui gitu, maka pergunakanlah amanat yang telah diberikan kepada Anda itu untuk ditepati, dan kemudian tepati jugalah janji-janji yang telah Anda sampaikan dahulu, dan penuhilah apa yang menjadi pembicaraan Anda, dan jangan Anda dustai. Ya, apabila tidak, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa Anda dan menghancurkan Anda, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Iya, saya ingin menambahkan bahwa kalau tadi Ustadz Adi menjelaskan bagaimana para calon yang akan terpilih nanti itu jangan sampai mengkhianati kepercayaan diberikan oleh masyarakat, terutama sekali itu adalah amanah yang Allah bebankan kepada di pundaknya, dan itu adalah satu hal yang harus dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi para rakyat yang memiliki kekuasaan untuk memberikan suara mereka, mereka juga harus betul-betul mengemban amanat ini. Iya. Artinya tidak berkhianat di dalam memberikan suara. Jangan memilih orang yang karena dia memberi uang kepada kita. Money politik. Jangan memilih orang karena hanya dia tetangga kita. Iya. Kita kenal karena tetangga, bukan karena kepribadiannya yang baik. Jangan memilih orang yang sebenarnya kita tidak kenal dan tidak tahu latar belakangnya, kenapa dipilih hanya sekedar untuk memilih saja? Daripada tidak memilih, lebih bagus memilih. Dan itu seperti menghitung kancing di baju, mana yang terpilih itu yang di itu dicoblos satu, itu yang contreng. Jadi intinya adalah bahwa selain para calon legislatif yang akan dipilih atau terpilih nantinya, rakyat pada saat sekarang ini juga betul-betul harus melaksanakan amanah yang dibebankan kepada mereka dengan memberikan suara pada orang-orang yang tepat dan terbaik. Ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melihat siapa yang terbaik. Coba lihat apakah orang itu memiliki hati yang hidup, jiwa yang bersih, kemudian gerak dan aktivitasnya menandakan bahwasanya memang di dalam kehidupannya dia berusaha untuk mengemban amanah, melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pilih orang-orang yang tidak jelas agamanya. Tentunya syarat utama itu haruslah seorang muslim, karena masa depan agama kita ini itu sangat ditentukan dengan orang-orang muslim yang akan kita tempatkan di anggota legislatif nantinya. Iya, Ustaz Fajrul, sesuai dengan pernyataan Ustaz Perdana bahwa agama itu memiliki peran penting dalam amanat. Di sini dimulai la takhunullah war rasul. Jadi sebelum berkhianat terhadap amanat, sebenarnya orang tersebut telah berkhianat terlebih dahulu kepada Allah dan Rasul. Ketika orang mulai berani melawan Tuhannya, berani melawan Rasul dan Nabinya, berani menentang Al-Qur'annya, berani mengkhianati surga dan neraka dengan cara mengingkari kedua keberadaan keduanya, maka amanat itu dengan mudah dikhianatinya. Pertanyaan saya, bagaimana pentingnya peran agama dalam pemilihan sosok-sosok person yang amanat, diantaranya dalam hal pemilihan calon legislatif di esok hari atau di siang nanti? Iya, kembali memang kita mengingatkan dengan firman Allah yang kita kaji saat ini, yaitu Allah mengingatkan kita supaya kita ini tidak berkhianat. Karena apa? Karena yang ditekankan dalam firman Allah pada saat ini, yaitu janganlah sampai kita berkhianat kepada Allah dan Rasul. Tapi yang menjadi titik poin dalam ayat ini yaitu amanah. Amanah ini artinya apa-apa yang sudah kita ketahui melalui ajaran agama ini, syariat ini, agama Allah ini tersebut, maka jangan kita langgar ketika kita berhadapan dengan amanah yang sedang kita laksanakan tersebut, terlebih-lebih di dalam pemilihan ini. Karena kalau kita berbicara masalah amanah pada hari ini, mungkin bisa jadi orang itu pada saat ini beramanah, tapi ketika ke depan mereka dihadapkan dengan uang yang begitu banyak, apakah bisa amanah begitu? Karena manusia itu akan bisa perubahan. Makanya kita kembali kepada ayat ini, apa yang Allah lantunkan pertama kali dalam wahyunya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan orang-orang yang tidak beriman yang diingatkan Allah di sini, tapi adalah orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini tetap terjaga menjalankan perintah Allah dan Rasul, sehingga kita tidak melanggar khianat tersebut. Karena dalam surat Al-Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu sangat mengetahui. Al-a'yun itu adalah mata, sampai terlihat begitu ya. Bagaimana kalau seseorang itu ingin berbohong, dia akan kelihatan, lihat dari ekspresi mukanya itu Allah tidak sesuai. Allah lebih tahu gitu. Dan kita juga bisa melihat gitu, tapi Allah yang lebih tahu. Maka kalau Allah lebih tahu, ya kita serahkan kepada Allah. Ada pertanyaan menarik, Ustaz Perdana, Ustaz Ardi. Ada orang beriman, tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul, tapi tidak cekatan dalam memanage amanat itu. Dan di sisi lain, ada orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi menjaga amanat itu. Kok bisa terjadi di lapangan seperti ini? Mungkin Ustaz Perdana bisa menjawabnya. Iya, sebenarnya ini tadi mau saya tanyakan kepada Ustaz Jenal, tapi nampaknya kena saya sendiri. Begini, sebenarnya orang non-muslim itu tidak akan bisa mengemban amanat semaksimal mungkin. Mungkin dia akan bisa untuk melaksanakan amanah yang hubungannya antara manusia, akan tetapi tidak akan pernah bisa melaksanakan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman, dan tentu dia tidak akan memikirkan agama orang lain. Agama Islam yang dia akan pikirkan adalah agamanya sendiri. Jadi sebenarnya pada saat ini ketika kita memilih untuk menetapkan muslim, itu yang pertama menjadi syarat untuk kita dudukkan di parlemen, agar ke depan masa depan agama kita ini akan dapat menjadi lebih baik lagi. Kalau ternyata yang terpilih adalah orang non-muslim nanti di DPR, apakah mereka akan mengingat bagaimana keberlangsungan agama kita ini nantinya? Apakah mereka akan memikirkan bagaimana mensejahterakan umat Islam dan juga agama kita ini? Apakah mereka akan memikirkan untuk membangun masjid misalnya, atau membangun sarana-sarana yang dapat dipergunakan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya? Tentu tidak seperti ini. Oleh karena itu sebenarnya orang non-muslim itu tidak akan pernah bisa melaksanakan amanahnya secara maksimal. Dan yang paling lebih berbahaya lagi adalah ketika dia tidak akan pernah bisa melaksanakan amanahnya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ya, kembali ke pertanyaan tadi Ustaz Ardiansyah, bagaimana pula dengan orang muslim yang tidak bisa memanage, dia tidak tahu bagaimana mengelola anggaran itu, dia cuman pada waktu sidang dia tidur-tiduran, atau membaca koran, atau malah bolos untuk ceramah di satu masjid, padahal sebenarnya dia harusnya ikut dalam sidang pengetokan palu itu. Ini kan dia tidak cekatan dan tidak mengetahui dan tidak paham tentang mengelola amanat itu. Bagaimana pula dengan orang seperti ini? Ini orang-orang yang seperti ini juga tidak dapat dipilih tentunya, artinya tidak berhak untuk mendapat mengemban amanat itu, karena dia bukanlah orang yang mumpuni dan memadai dan memiliki kapabilitas untuk dapat dipilih. Maka kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih sekalipun dia muslim begitu, kalau orangnya seperti itu. Jadi kita berharap masih banyak muslim-muslim yang lain yang cekatan, yang baik dan pengawasannya luas begitu. Dan saya meyakini banyak sekali yang dapat kita pilih dari partai-partai Islam itu. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan bahwa memang betul sekali Ustadz, di lapangan kita menjumpai bahwa kebatilan yang terorganisir dengan baik itu dapat menghancurkan kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik. Begitu, dan banyak hal yang kita lihat seperti itu, betapa korupsi itu dapat tertutupi dengan begitu cantik dan manis, dan banyak, betapa banyak orang yang kemudian menegakkan kebenaran akhirnya masuk penjara, kan begitu. Nah, kita mengingatkan kepada anggota dewan untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan takut kepada manusia. Sebab ketika dia takut untuk mengingkari amanatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan dia tidak akan pernah mengingkari amanatnya kepada manusia. Ya, karena apa? Karena dia kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia kuat berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia sudah mencoba-coba untuk mengkhianati manusia, ingatlah dalam waktu yang sama dia juga mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketika itu Allah tidak lagi akan beserta dengannya dan dia akan menjadi orang-orang yang lemah. Ya, Ustaz Fajrul ingin menambahkan. Ya, memang sangat menarik sekali Ustaz. Di akhir penutup ayat dari surat Al-Anfal ayat 27 ini, Allah mengatakan wa antum ta'lamun. Sejahat manapun manusia, Tahu masalah ini karena Allah yang berfirman, bukan kita. Inilah yang sangat kita mengerikan ini. Jadi banyak orang tahu masalah ini, tapi masih banyak orang yang mengkhianati. Tahu apanya itu sebenarnya? Tahu bahwasanya ajaran Allah itu betul. Ajaran Allah itu yang mana dilarang mesti dihindari. Tapi masih banyak saja orang yang mengkhianati amanah yang sudah diberikan Allah tersebut. Ini dikhususkan adalah orang-orang yang beriman. Iya. Pada Allah Subhanahu wa taala. Selain tahu bahwa agama Allah itu betul, tahu bahwa berkhianat itu tidak baik. Iya. Orang tahu bahwa berkhianat itu sebelum dia mengkhianati janji orang lain, dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Iya. Sebenarnya itu merupakan perang batin di dalam dirinya. Sebelum dia tertangkap dan dipenjarakan di dalam oleh polisi, sebenarnya hati sanubarinya, imannya telah terpenjarakan. Wa antum ta'lamun. Jadi di sini kita juga memberi arahan kepada para pendengar bahwa sebenarnya ketika seseorang muslim beragama, itu juga dia berjiwa nasional. Jangan pisahkan bahwa agamis dengan nasionalis. Itu versus nasionalis, tidak. Yang kita bedakan itu adalah agamis nasionalis dan nasionalis ateis. Jadi permasalahannya yang beriman itu tetap menjunjung tinggi dan cinta terhadap Indonesia ini. Kita yang beriman ini sangat sayang kepada negara yang kita perjuangkan dengan kalimat rahmat Allah, takbir Allahu Akbar. Sungguh sangat menyedihkan ketika ada yang mengatakan partai-partai agamis itu berarti anti-nasionalis. Tidak. Partai agamis sangat nasionalis, dan nasionalis boleh jadi agamis, boleh jadi ateis. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustadz Perdana, Ustadz Fajrul, dan Ustadz Ardiansa mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.